Tafadhol Pak Nur. Tafadhol, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, fa in qila ma wajhu idkhalil mubahi fil ahkamit taklifiyati ma'a annahu la kulfata fihi. Fal jawab ma qalahu jumhurul usuliyin min anna idkhalal mubahi fil ahkamit taklifiyah innama huwa ala sabili taglib wa hadha istimalun ma'lufun ma'rufun fil lughatil arabiyyah wa salibiha mithlu al aswadan litamri wal ma'i wal abawan lil ummi wal abbi wa hadzal iskalu mabniun ala anna ahkama syari'ati kulliha takalifu wa masyaqqatun wa hadza fihi nadhar fa inna wasfa awamirillahi wa nawahihi bi annaha takalifu qaulun mustahdath awwalu man istamalahu al mutazilah wala yasihu itlaquhu ala jami'il ahkami syar'iyyah fa inna katsiran minal furudi wal wajibati fadlan anil mubahati laisa takalifa wala masyaqatin bal hiya rahatun wa hidayatun wa nurun wa qad wasafa Allahu ta'ala ahkama syar'ihi bil yusri wa nafa'an hal haraj. Yaqulu Ibnu Taimiyah wa li hadza lam yaji fil kitabi was sunnati wa kalami salafi itlaqul qawli alal imani wal amali sholih innahu taklifun kama yatluqu dhalika katsirun minal mutakallimati wal mutafaqihati wa inama jaa dhikru taklifi fi mawdhi'in nafyi fa qawlihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ay wa in waqa'a fil amri taklifun fala yukallafu illa qadrul was'i la annahu yusama jami'u syari'ati taklifan ma annaha ghalibuha qurratul uyun wa sururul qulubi wal ladzatul arwahi wa kamalun na'imi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna jalla jalaluhu wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mustafa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa barik lana fi. Allahumma amin. Amma ba'd, kita sekarang menuju ke pembahasan yang sebenarnya ini bukan pembahasan yang betul-betul penting dalam ilmu usul fiqh, tetapi tidak mengapa kita membahasnya insyaallah. Ada pertanyaan, permasalahan, ma wajhu idkhalil mubahi fil ahkami taklifiyati ma'a annahu la kulfata fih. Apa alasan idkhalil mubah? Apa alasan memasukkan hukum mubah fil ahkam at-taklifiyah, di hukum-hukum taklifi, hukum-hukum pembebanan. Ahkam taklifiyah yang kita tahu menurut jumhur terbagi menjadi lima. Dikecualikan untuk Hanafiyah, berbeda mereka. Tapi kita ikut jumhur saja. Yaitu wajib, sunnah atau mandub, ya, mubah, makruh dan muharram. Kalau misalnya amr atau afwan, kalau misalnya wajib dan mandub, makruh dan haram, itu sudah jelas ada kulfahnya, ya, yaitu ada pembebanan, semacam pembebanan, karena antum ketika melakukan sesuatu kewajiban itu berarti melakukannya beban, ya, antum meninggalkan suatu hal yang dilarang itu pun beban. Tapi mubah, mubah itu kan sesuatu yang mukhayyar, pilihan. Antum mau ngelakuin silahkan, enggak ngelakuin juga enggak apa-apa. Maka kenapa kok itu mubah dimasukkan ke hukum taklifi? Karena kan namanya hukum taklifi, hukum pembebanan. Dan sesuatu yang mubah itu tidak ada bebannya. Ya. Tidak ada bebannya. Ya enggak? Sekarang kalau tadi ada bilang, yang mau ikut syarah warakat silakan, yang tidak silakan. Ada beban di situ. Yang mau keluar enggak la haraj, enggak perlu merasa enggak enak. Yang mau ikut juga jangan malu, silakan. Enggak ada beban, pilihan. Tapi kenapa kemubahan sesuatu, pembolehan sesuatu itu kok masuk ke dalam hukum pembebanan ma'a annahu la kulfata fi? Padahal ma'a annahu artinya padahal la kulfata fi, tidak ada beban di situ. Ya, tidak ada beban di situ. Syekh antum bisa agak sinian enggak, Pak? Syekh siapa? Agak sinian agak. Ya, biar enggak terlalu ini. Biar enakan dikit, ya. Anda natap situ ada orang gitu loh. Nanti takutnya tiba-tiba ada makhluk lain lagi di situ. Taib, jawabannya, ikhwah, jawabannya sekali lagi ini bukan hal yang betul-betul penting dalam usul fikih, cuman enggak apa-apa kita bahas. Maqalahu jumhurul usuliyin. Apa yang dikatakan oleh mayoritas ahli usul fikih min anna idkhalal mubahi fil ahkami taklifiyyati innama huwa ala sabilit taghlib. Bahwasanya idkhalul mubah, memasukkan mubah ke dalam kategori hukum taklifi yang ada lima tadi, itu innama huwa ala sabilit taghlib. Itu apa namanya? Sabilut taghlib. Dalam rangka taghlib, menyusupkan minor ke mayor, gitu loh. Bukan kunci gitar ya, menyusupkan minor ke mayor. Sesuatu yang minor dimasukkan ke dalam keumuman majority, mayoritas. Ini namanya taghlib. Taghlib itu adalah menyusupkan sesuatu yang sifatnya minor, minoritas, tapi disusupkan ke major, mayoritas. Karena mayoritasnya sesuatu itu, maka yang sebenarnya bukan termasuk mayoritas masuk juga dia. Dengan contoh antum faham insyaallah. Wa hadha isti'malun ma'lufun ma'rufun fil lughatil arabiyyah. Ini adalah isti'mal, usage atau penggunaan istilah atau kata yang ma'luf. Sesuatu yang ma'luf itu berarti sesuatu yang ma'luf, itu yang dijinakkan, sesuatu yang biasa, ma'ruf dan dikenal fil lughatil arabiyyah, di bahasa Arab. Wasali biha, dan juga dalam uslub-uslub bahasa Arab ini sesuatu yang biasa. Mithal, contoh al-aswadan dalam hadis Nabi SAW. Ya kan? Cukup dengan aswadan. Aswadan dua yang hitam. Litamri wal ma. Tamar yaitu kurma dan air. Taib. Sekarang kenapa air disebut hitam? Padahal air kalau di kita air putih. Air bening namanya. Mentaglibkan al-ma ke keumuman tamar, warna tamar. Maka untuk taglib dan untuk mentaisir istilah, maka dimasukkanlah air ke dalam tamar. Padahal air dan tamar beda, dan juga warna tamar dan air beda. Tapi air di sini hakikatnya bukan tamar. Bahkan untuk istilah tersebut, air enggak nyambung dengan aswad. Tetapi ala sabili taglib, dia disusupkan ke dalam keumuman warna tamar, yaitu hitam atau semisalnya. Kemudian al-abawan. Al-abawan lil um wal ab. Untuk um dan ab. Um itu ibu, ab itu bapak. Kenapa um kok disisipkan ke ab? Ila ala sabili taghlib. Ab dianggap sebagai mayor dan um sebagai minor, maka dinisbatkan saja kepada ab. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tamar itu lebih banyak dibandingkan ma. Tamar di mana-mana, di periode Madinah. Tamar di mana-mana. Air lebih sulit dibandingkan tamar. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli baina al-adhanaini raka'atan. Faham? Untuk setiap antara dua adzan ada dua rakaat. Likulli baina adhanaini al-adhanaini raka'atan. Di setiap antara dua azan ada dua rakaat. Paham ini hadis apa? Maksudnya apa? Salat antara azan dan iqamah. Iqamah azan bukan. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Apakah di sini baina adzanaini? Adzanaini di sini ala sabil taghlib atau ala sabil tahqiq? Taghlib atau tahqiq? Mentaghlib atau menyatakan hakikat. Maksudnya Rasulullah SAW mengatakan antara dua azan. apakah dua istilah azanain, dua azan ini maksudnya azan azan yang biasa yang panjang itu azan sahih dan itu sepakat kita, dan kemudian qomat itu juga disebut azan, apakah itu mentahqiq seperti itu atau taghlib? Paham enggak di sini, ikhwan? Dan dari pemahaman taghlib atau tahqiq ini itu akan lahir nanti hukum fikih, ya. Jadi kita Rasulullah likulli baina adzanain, antara dua azan. Nah, ya. Dua azan ini maksudnya apa? Tentu kita tahu dua azan ini azan dan qomat. Qomat disebut azan juga. Kenapa qomat disebut azan? Apakah karena memang hakikatnya dia azan atau dia disisipkan menjadi istilah azan juga gitu padahal dia bukan azan. Paham enggak di sini? Tapi karena taghlib maka dia dimasukkan ke azan aja gitu. Ngerti? Pak Niman ngerti? Ngerti semua insyaallah. Antum paham? Paham? Paham, Pak? Apakah jangan-jangan di ini nah, ini masalah usul fikih bukan akidah ya. Entar dibicarain terus, Pak, masyaallah. Ah. Tuh, ana lupa tuh. Ya. Apakah iqamah disebut oleh Rasulullah itu azan, itu secara hakikat memang itu azan atau ala sabili taghlib? Ah, ana enggak nanya antum, bentar jangan dijawab. Lah ana mau jelasin, antum enggak usah jawab. Makanya ana mau jelasin pendapat ulama beda-beda di sini. Ulama yang mengatakan oh itu ala sabilil haqiqah, dua-duanya hakikatnya azan. Karena pertama Rasulullah menyebut itu dua azanain dan al aslu fi syai al haqiqah. Asalnya sesuatu hakikat kan? Bukan majaz. Asalnya sesuatu hakikat. Yang memahami seperti satu, asalnya sesuatu hakikat dan Rasulullah mengucapkan azanain berarti dia adalah azan. Dan yang kedua, alasan kedua, lafal-lafal yang ada di iqamah, lafal-lafal azan. Kuat enggak itu alasannya? Kuat. Maka dengan itu azan dengan qomat sama. Konsekuensinya qomat ada jawabannya juga. Enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Ada ulama berpendapat seperti itu, ya benar. Betul, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan kemudian setelah qomat, kemudian menjawab kayak Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Tapi itu enggak populer dikira kan? Cuma walaupun enggak populer, jemaah umumnya kayak gitu. Tapi cuman baca Allahnya doang. Misalnya kan kalau kita di Masjid Jami gitu kan, ana enggak tahu kalau di Torik Allahu Akbar Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syada Muhammad Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah gitu kan? Ah. Apakah orang-orang awam ini mengikuti pendapat ulama yang tadi? Enggak juga ya. Hanya mengikuti pendapat wallahu alam pendapat siapa itu. La ilaha illallah doang yang dijawab gitu. Tapi memang komanya cepat jadi kita enggak bisa menjawab. Ala kulli hal sebagian ulama menetapkan bahwasanya qomat itu juga ada jawaban dan ada doanya juga yang tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Itu sebagian ulama. Kita lihat di sini alasan ulama yang menetapkan ini itu mereka punya alasan dan punya dalil likulli baina adzaini raka'atan. Paham di sini berarti ya? Ketika kita tahu dalil mereka dan bagaimana mereka memahaminya dan masya Allah ternyata mereka juga punya hujjah. Ya, dan itu memahaminya harus dengan usul fikih juga. Kemudian ulama lain berpendapat lah bahwasanya Rasulullah mengatakan likullin baina adzanaini raka'atan, adzanaini di sini qomat dimasukkan ke adzan bukan dari segi hakikatnya tapi dari segi taghlib namanya. Yaitu azan, iqamat itu disisipkan menjadi istilah azan karena saking ghalibnya azan dalam tradisi ini. Dalam kebiasaan azan itu lebih dikenal dibandingkan iqamat. Ya kan? Karena lebih disohorkan. Maka iqamat pun disisipkan menjadi seolah-olah dia seperti azan. Maka Rasulullah istilahkan azanain, dua azan. Nah bagi ulama yang berpendapat ini taghlib semata bukan hakikat, maka mereka memisahkan adzan ada hukum sendiri, qomat ada hukum sendiri. Maka qomat ini tidak ada jawabannya sama sekali karena tidak ada wiridnya. dan tidak ada contohnya, gitu ya. Begitu, paham di sini insyaallah. Pak Niman paham, Pak Niman? Paham tak? Pak paham anu lupa Mas Pak Kasman. Tasman Pak Pak Kasman. Al-Qaulir Rajih ya. Baik. Kita lanjut. Jadi udah paham di sini mubah diinklud masukkan ke dalam hukum taklifi ala sabilit taglib. Itu menurut jumhur ahli usul fiqih. وهذا الإشكال مبني على أن أحكام الشريعة كلها تكاليف ومشقات كلها تكاليف ومشقات صح ومشقات ها هي ومشقات يا صحيح dia adalah khabar untuk anda لا dia bukan khabar untuk anda dia khabar takalif ha iya marfu sahih, marfunya kenapa? Takalif. Ma'tub ala takalif. Khabar anna. La, bukan khabar anna. Hah? Khabar anna? Kulluha taukid. Sahih, anna ahkam asy-syari'ati kullaha. Naam. Ahsant. Takalifu wa masyaqqat. Taib, ahsant. Hadzal iskal, muskilah ini, permasalahan ini mabniyun terbangun di atas bahwasanya hukum-hukum syariat ini an ahkam asy-syari'ati kullaha ya. Semua hukum syariat ini adalah takalif dan masyaqqat. Apa takalif? Pembebanan dan masyaqqat, kesulitan. Ya. Tadi beliau telah menyebutkan alasan mengapa alasan jumhur usul fikih mengapa mubah dimasukkan ke hukum taklifi. Alasannya ala sabil taklif. Nah, kenapa di sini dipermasalahkan? Permasalahan ini bermula dari apa? Dari pernyataan sebagian atau pernyataan para ulama bahwa hukum syariat itu semuanya adalah pembebanan. Makanya di istilah kita ada pembebanan syariat. Ini istilah yang ya di sini kan wa hadza fihi nadhar. Ini istilah atau penyebutan yang fihi nadhar artinya perlu ditinjau kembali. Itu artinya. Fihi nadhar artinya perlu ditinjau kembali. Fihi nadhar ini sebenarnya pengingkaran halus. Pengingkaran halus akan sesuatu. Enggak langsung bilang batil, enggak bilang gitu, tapi fihi nadhar, perlu ditinjau lagi, itu halus ya. Fa inna wasfa awamirillahi wa nawahih bi annaha takalifu qaulun mustahdats. Sesungguhnya pensifatan perintah Allah dan larangan-larangan Allah bahwasanya itu adalah pembebanan-pembebanan itu adalah qaulun mustahdats. Perkataan yang mustahdats, enggak bisa dikatakan bid'ah, bukan, tapi perkataan yang sifatnya baru ada gitu. Hal seperti itu baru, istilah baru-baru ya. Awwalu man istamalahu al-Mu'tazilah. Yang paling pertama yang melakukannya adalah yang menggunakannya adalah Mu'tazilah. Istilah ini berarti istilah asalnya dari Mu'tazilah. Tapi kenapa kok misalnya Mu'tazilah kemudian kita pakai hukum taklifi? Tetap aja dipakai kan? Ada beragam istilah yang sebenarnya dibuat oleh kalangan Mu'tazilah dan sampai sekarang tetap digunakan oleh Ahlus Sunnah. Seperti usul dan furu'. Usul dan furu' istilah mustahdats. Sama seperti istilah taklif. Usul dan furu' dulu tidak dibedakan. Mau usul kayak mau furu' kayak agama ya agama. Tapi kemudian datang orang-orang Mu'tazilah, mereka mengistilahkan, mengemas dan membagi-bagi hal seperti ini. Tapi Ahlus Sunnah mereka ikut gak? Ya ikut juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya itu beberapa kali mengingkari pembagian usul dan furu'. Kata beliau ini pembagian yang akan memenangkan ahlul bid'ah atau pembagian yang disukai oleh ahlul bid'ah. Oh, ini kan masalah furu', ini kan masalah furu', gitu kan? Tapi kendati pun begitu, kendati pun pertama itu yang buat adalah asli orang Mu'tazilah ahlul kalam. Dan yang kedua, itu bisa menjadi senjata untuk orang-orang mubtadi' atau menyimpang. Kendati pun begitu, Ahlu Sunnah tetap memakai istilah ini. Istilah yang memang tidak bisa kita kabur darinya. Ini diantara istilah-istilah yang kita berusaha untuk lari darinya, enggak bisa. Tetap kita ujungnya pakai juga. Iya, ini perkara usul, betul. Ya, makanya dalam istilah akidah Ahlu Sunnah wal Jemaah, diantara ilmu akidah sama dengan usuluddin, benar enggak? Benar. Enggak bisa kita lari darinya. Fakultas usuluddin. Mau diganti gara-gara, ini fakultas, jangan-jangan ikut Mu'tazilah. Enggak. Ya, makanya beliau enggak bilang qaul bid'ah, enggak, tapi ini qaul mustahdats, sesuatu yang baru. Maksudnya istilah yang baru, tapi kadang-kadang kita bisa mengikuti kaidah la musyahadah fil istilah. Tidak, no problem dengan istilah. Yang penting hakikatnya. Istilah tetap kita pakai. Hukum antum ketika ditanya mandub, wajib, sunnah, apa mubah, ini hukum apa namanya? Antum jawab hukum taklifi. Enggak berkonsekuensi orang yang kemudian menjawab itu berarti dia Mu'tazilah, enggak. Ini sesuatu yang sudah ta'ummu bihil balwa inda tulabil ilm, yaitu sesuatu yang istilah yang sudah semua tulabul ilm itu memakainya, maka tidak ada kaitannya dengan dia Mu'tazilah atau bukan. Dilihat dari hakikatnya dulu. Ya, dilihat dari hakikatnya. Ini maksudnya apa dengan taklifi? Maksudnya apa dengan usul dan furu'? Ya. Kayak orang-orang Mu'tazilah mereka membagi tentang hujjah khabaril ahad dalam masalah usul. Bahwasanya dalam masalah usul kita harus mendasarkan dari ilm dan yakin. Maka kita tidak mengatakan bahwasanya perkara akidah kita tidak akan mengambil ilmu akidah dari hadis yang tidak mutawatir, khabar ahad. Kenapa? Karena hadis ahad itu menunjukkan dhon, sedangkan hadis mutawatir menunjukkan ilm dan yakin. Di perkara usul kita pakai ilm dan yakin. Di perkara furu kita nyantai aja, pakai dhon enggak apa-apa. Pembagian inilah yang membuat mereka itu bergelimang dengan kebatilan. Makanya orang Mu'tazilah mereka mengingkari hautnya Nabi, telaga Nabi mereka ingkari. Mereka ingkari azab kubur dan semisalnya. Karena apa? Bagi mereka itu semua apa? Khabarnya ahad, tidak mutawatir bagi mereka. Ya. Maka dengan pembagian usul dan furu' versi mereka itu memberikan banyak kebatilan pada diri mereka. Adapun Ahlu Sunnah mengikuti istilah seperti ini hanya sekedar pengistilahan dan taksimat semata dan tidak berpengaruh kepada sesuatu yang menjurus kepada kebatilan sebagaimana Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka membuat istilah-istilah ini untuk mendukung kebatilan mereka. Dan kemudian mempopulerkan sampai kemudian umat tidak bisa kemudian mereka kabur dari istilah ini. Dan kita gunakan istilah ini bukan untuk melegalisir kebatilan kita. Untuk membongkar kebatilan mereka, untuk melegalisir kebatilan kita, bukan. Untuk melegalisir suatu kebatilan, melainkan untuk membongkar kebatilan mereka dan untuk mempermudah taksimat atau pembagian semata. Faham di sini? Ya, jangan sampai anda capek-capek teriak-teriak, antum enggak faham, ya enggak apa-apa sih, anda ulangi, tapi janganlah. Ya. Awalu man istamalahu al-mu'tazilah, wala yasihu itlaquhu ala jami'il ahkamis syari'ah. Dan tidak benar pemutlakannya untuk semua hukum-hukum syariat. Fa inna katsiran minal furudi wal wajibat fadlan 'anil mubahat laisa takalif wala masyaqqat. Banyak dari hal-hal yang fardu atau wajib, apalagi hal-hal yang mubah, itu bukan merupakan pembebanan sama sekali dan tidak ada kesulitan. Antum diwajibkan untuk istighfar, afan mi, bukan wajib, itu sunnah. Antum diwajibkan untuk apa? Baca Al-Fatihah di sholat. Antum merasa kesulitan? Enggak. Bahkan kadang-kadang tetap baca walaupun pikiran kemana-mana. Enggak sulit, ya kan? Nah yang seperti ini gimana? Taklif bukan? Secara hakikoh bukan taklif. Enggak ada taklif di situ. Antum merasakan masyakoh, keberatan? Enggak. Takbiratul ihram dalam sholat. Fardu tidak, rukun dia, wajib. Antum enggak takbir, enggak mengucapkan Allahu Akbar, enggak sah sholat antum. Maksudnya di takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Apakah ketika antum mengucapkan Allahu Akbar, antum merasa kesel, enggak bisa baca Allah, Allah, Allah. Nah, itu setannya banyak kok kayak gitu. Tapi kebiasa aja, Allahu Akbar. Ada pembebanan, ada beban, enggak ada. Kesulitan, enggak ada. Apakah ketika antum membaca itu sakit langsung tubuh antum? Enggak. Maka hakikatnya dia apa? Tidak ada taklif. Padahal itu sesuatu yang wajib, apalagi yang mubah. Bal hiya rohah wa hidayah wa nur. Bahkan sebaliknya, beberapa hal tersebut adalah rohah. Rohah itu enak gitu, merehatkan jiwa, hidayah, petunjuk dan cahaya. Antum kalau sholat, antum baca Allahu Akbar, itu ada sesuatu yang enak kemudian pada diri antum setelah mengucapkan Allahu Akbar tersebut, ya kan? Apakah itu taklif? Bukan, malah itu rohah, malah itu hidayah, malah itu cahaya, ya, nah, gitu ya. Waqad wasafa Allahu Ta'ala ahkama syar'ihi bil yusr. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati hukum-hukum syariatnya dengan yusr. Ad-dinu yusrun. Agama itu yusr. Kalau kita rujuk kembali, ternyata pengistilahan hukum taklifi ini ternyata kok sepertinya malah bertentangan dengan hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, kemudahan. Gitu. Nah, jadi antara istilah dengan hakikat syar'iyah itu agak bertabrakan. Wa nafa'a 'anha al-haraj, dan Allah Ta'ala menafikan haraj. Ya, bahkan tidak ada la ikraha fid-din pun, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan. Nah, yang namanya paksaan itu masyaqqah di situ. Ada pembebanan, tapi tapi Allah Ta'ala menafikan paksaan. Ya, begitu. Yaqulu Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, walihada lam yaji' fil kitabi wa sunnah wa kalamis salaf, tidak pernah ada dalam kitab sunnah kalam salaf itlaqul qawli 'alal imani wal 'amalis salihi annahu taklif. Pemutlakan pengistilahan perkataan bahwasanya enggak ada tuh perkataan bahwasanya iman dan amal saleh itu adalah pembebanan, enggak ada dalam Al-Qur'an, Sunnah dan kalam salaf enggak mengenal kayak gitu. Ya. Kama yutliku dzalika katsirun minal mutakallimati wal mutafaqqihah, sebagaimana yang banyak orang-orang ahli kalam dan ahli fiqih mereka menyebut, ya, bahwa hukum-hukum syar'i ini dengan taklif. Wa innama jaa'a dzikru taklif fi mawdhi'in nafi, melainkan datang penyebutan istilah taklif dalam ayat dalam konteks penafian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Justru yang datang dalam ayat itu malah justru menafikan pembebanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali semampunya jiwa tersebut. Jadi menafikan pembebanan, malah yang ada dalam ayat itu menafikan pembebanan, bukan menetapkan ada pembebanan dalam hukum. Ai wa in waqa'a fil amri taklif, sekalipun terjadi dalam suatu perintah ada itu pembebanan, fala yukallafu illa qadral wus'i, maka tidak akan seseorang dibebani kecuali sekadar yang termampu. Sekadar yang termampu. La annahu yusamma jami'u syari'ati taklifan. Dalam ini, konteks ini tidak menunjukkan bahwasanya semua yang disyariatkan menjadi suatu pembebanan, bukan. Bedakan antara Allah Ta'ala menafikan pembebanan, ya, di luar kapasitas. Itu tidak berarti misalnya Allah Ta'ala berkata kami tidak membebani di luar kapasitasmu. Kalimat tersebut tidak melazimkan bahwasanya yang di kapasitasmu itu berarti pembebanan semua. Faham enggak di sini? Allah Ta'ala menafikan pembebanan. Jangan ngobrol. Ini enggak penting sih, cuman jangan ngobrol. Tukanan lupa jadinya antum nih. Allah Ta'ala menafikan pembebanan di luar kapasitas, ya. Antum enggak disuruh puasa dahar. Puasa sepanjang zaman enggak kan? Enggak ada syariat itu kan. Karena antum tidak akan mampu, maka Allah tidak akan membebani antum di luar kapasitas antum. Ya, Allah tidak membebani antum di luar kapasitas. Tapi kalimat tersebut tidak berkonsekuensi, tidak melazimkan bahwasanya diwajibkan pada antum itu berarti pembebanan. Enggak kan? ada banyak hal yang sebenarnya wajib buat antum atau sunnah buat antum, dan itu antum tidak terbebani sama sekali dengan itu. Tidak merasa ada keberatan dengan itu. Betul atau tidak? Ya. Tapi memang ada beberapa hal yang diperintahkan atau dilarang yang merupakan beban buat antum. Tapi memutlakkan hukum syar'i semuanya beban, itu pemutlakan yang tidak tepat. Paham di sini? Gitu. Ma'a annaha ghalibaha qurratul uyun, malah juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua mayoritas dari hukum syar'i itu semuanya qurratul uyun. Apa qurratul uyun? Yang membuat sedap pandangan mata. Qurrah itu tetap, uyun mata. Tetap mata itu pengin memandang terus. Orang kalau udah kecantol dengan ibadah, itu pengin terus ibadah terus, ya. Jadi itu qurratul ain atau qurratul uyun. Yaitu yang membuat mata itu sedap memandang sehingga ingin terus lekat memandangnya. Kemudian wasururul qulub, dan kebahagiaan-kebahagiaan qalbu. Waladzatul arwah, dan lezat-lezat ruh-ruh. Wa kamalun na'im, dan kesempurnaan kenikmatan. Antum misalnya ngaji kitab ini. Masyaqqah bagi yang memang keberatan. Tapi bagi orang yang suka, senang, itu mau 2 jam, terus ngaji kitab ya. Iya, begitu. Sebagaimana Pak Neman, masya Allah, gigih, rajin, kuat. Lama syakoh, nggak ada kebebanan. Kecuali kalau lagi ngantuk tuh baru beban tuh. Iya. Mudah-mudahan antum diganjari pahala jihad Pak Neman, insya Allah, fisabilillah. Taib, insya Allah fahim tuh malahan. Sekarang kita menuju ke al-mahzur. Udah capek belum? Ah, ini kulfah pembebanan? Nah, enggak. Kalau ada masyakoh. La kul fatafih ya. Taib istamir al-mahdhur. Ar-rabi' wal khamis al-mahdhuru wal makruhu. Wal mahdhuru ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Wal makruhu ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ar-rabi' min aqsamil hukmi taklifi al-mahdhur. Wa huwa lughatan ismu maf'ulin min al-hadhri bi ma'na al-mana'. Yuqalu hadartu syai'a idza haramtuhu wa huwa raji'un ilal mana' wa minhu qauluhu ta'ala wa makana ta'u rabbika mahdura wastilahan ma tarada syara'u tarkahu talaban jaziman minal af'ali. Sampai situ dulu Pak, sampai situ. Wal mahdhuru ma yuthabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih. Mahdhur, sesuatu yang terlarang, apa yang diganjari kebaikan ketika meninggalkannya dan dihukumi ketika melakukannya. Taib, ini yang ar-rabi' min aqsamil hukmi taklifi al-mahdhur. Wa huwa lughatan, secara bahasa dia adalah isim maf'ul min al-hadhri. Isim maf'ul dari hadhr. Hadhr. Hadhr maknanya adalah al-mana', yaitu pencegah. Jadi mahdhur yang dicegah. Yuqal, dikatakan hadhartu syai'a idza haramtuh. Mencegah sesuatu, ya, ini mengharamkan sesuatu tersebut. Ya. Wa huwa raji'un ilal mana'. Hadhar kembali kepada makna al-mana'. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Yani wa ma kana 'ata'u rabbika mamnu'a. Pemberian Rabbmu itu tidak akan tercegah kalau wala mu'ti wala mani'a lima ataita. Kalau misalnya Allah Ta'ala ingin memberi, maka tidak ada yang bisa mencegah. Taib, istilahan ma talaba syara'u tarkahu talaban jaziman minal af'ali ka'uquqil walidain wa isbali thiyabi awil aqwali kal ghibati wan namimati aw a'malil qulubi kal haqdi wal hasad. Wal qaidul awal li ikhrajil wajibi wal mandubi wal mubahi, wal qaidul thani li ikhrajil makruh. Baik, wa istilahan ma talaba syar'u tarkahu. Ma talaba syar'u tarkahu. Apa yang syariat meminta, ya, memerintahkan untuk meninggalkannya. Ini qaidul awal. Ya. Ma talaba syar'u tarkahu, yang syariat itu meminta untuk meninggalkannya qaidul awal. Keluar darinya wajib, mandub dan mubah. Kenapa? Wajib itu justru diperintahkan untuk melakukannya, bukan meninggalkannya. Begitu juga dengan mandub, diperintahkan untuk melakukan, bukan meninggalkan. Dan mubah, tidak ada perintah di sana, ya. Jadi dengan adanya ma talaba syar'u tarkahu, itu keluar darinya wajib, mubah dan mandub. Talaban jaziman minal af'al. Ini qaid yang kedua. Qaid yang kedua, ikatan yang kedua, talaban jaziman. Permintaan yang bersifat mengharuskan dari perbuatan-perbuatan. Maka keluar dari pengharusan ini, karena masih ada, kalau misalnya ma talaba syar'u tarkahu itu imma mahdzur imma makruh. Mahdzur dan makruh sama-sama diminta untuk ditinggalkan. Lah terus yang bagaimana yang mahdzur, yang haram? Yang haram adalah talaban jaziman minal af'al. Yaitu permintaannya, suruhannya itu sifatnya mengharuskan. Karena sesuatu yang haram itu harus ditinggalkan, maka keluar dari kaitan yang kedua ini, makruh enggak masuk. Hanya masuk muharram atau mahdzur. Contoh ka'uquqil walidain. Durhaka pada kedua orang tua. Wa isbalith thiyab. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Bagi sebagian ulama, dan itu qaulur rajih. Awil aqwal, atau dari segi perkataan kal ghibah wan namimah. Dari segi ghibah, contoh ghibah dan adu domba. Aw a'malil qulub, atau amalan-amalan qalbu, kal hiqdi wal hasadi, sebagaimana hiqd, kedengkian dan hasad. Ya, kedengkian tentu lebih buruk daripada hasad, karena kedengkian itu pasti negatif. Adapun hasad kadang-kadang ada yang sifatnya positif, ya. La hasada illa fitnatain, kata Rasulullah SAW. Ada dua pihak yang bagus untuk dihasadi, tapi dia hasadi dalam rangka wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam rangka akhirat, bukan dalam rangka dunia. Orang ngiri sama orang yang hafal Quran, itu dalam Islam bagus. Tapi bentar, iya, tapi tidak mutlak. Kadang-kadang iri dengan hafal Quran, karena iri bukan hafal Qurannya, karena iri pujian manusia akan dia, iri popularitasnya, iri ramainya orang ini. Kalau yang seperti ini berarti iri untuk dunia, bukan untuk tanafus akhirat. Adapun iri untuk tanafus akhirat itu yang di marghubun fi, itu yang dianjurkan dalam Islam. Iya. Antum iri sama seorang ustaz. Ustaz ini banyak ilmunya, masya Allah. Kalau irinya karena banyak ilmunya dan karena itu mengantar kepada akhirat dan mengingatkan antum kepada akhirat, ini bagus. Tapi kalau irinya karena masalah dia ustadz, saya kok enggak, ya. Nah, ini berarti dunia. Iya, dia ustadz, saya kok enggak, ya. Dia diululukan kalau makan enggak ada. Kalau makanan misalnya ya pakai piring, saya enggak dikasih piring, gitu kan. Gitu di sini. Dia dikasih teh, saya enggak. Ini berarti bukan iri akan ilmunya, iri akan dunia, dan ini pasti mazmum. Kalau ini mazmum walaupun cuma disimpan di hati, mazmum, mahdzur. Ini masuk hasad yang mahzur. Tapi hasad yang berupa ghibtah, hasad memang untuk kebaikan dan untuk akhirat, ya. Jadi segala hasad tentang dunia itu pasti mahzur. Segala hasad tentang dunia pasti mahzur, ya. Hasad fulan rumahnya ada dua, ya. Mahzur, enggak boleh. Karena dunia. Tapi hasad karena fulan rumahnya dua, satu yang buat panti asuhan, dia amalnya banyak. Nah, ini hasad yang marghubun fih. Ya, fulan istrinya lebih dari satu misalnya, anak hasad sama dia. Kalau hasadnya karena dia, wah ini fulan istri lebih dari satu dan pasti dia amalannya banyak karena banyak kerepotan dan kemudian lillahi ta'ala, maka saya pengen kayak gitu. Ini hasad yang marghubun fi, walaupun gak harus dilakukan. Tapi kalau hasad dia punya istri dua, ya istri tiga, buh enak banget tuh, nanti dia ayomin sama istrinya terus gini-gini. Ini gak perlu kayak gini, gak perlu hasadnya seperti ini. Melainkan kalau emang mau, lakukan, ya. Gitu, gak perlu dipendem-pendem terus. Iya, biar ngerasain nanti repotnya, gitu. Iya, baru nyaho pas laku, pas udah terjerumus baru. Wah, kena jebakan Batman saya, gitu. Ini gara-gara motivator-motivator ini. Gitu, baik. Taib, itu ala kulli hal, qaidul awal, qaidul tsani itu sudah kita bahas tadi. Taib, istamir Pak Anwar. Al haramu diddul halali yuqalu hadha halalun wa hadha haramun kama qala ta'ala wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul alsitat alsinat alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Wa ma qaulul usuliyyin al haramu diddul wajib fa inama huwa bi'tibari taqsimi ahkami taklif fa yu'raful haramu bididdil ta'rifil wajib kama taqaddam. Baik. Wal haram diddul halal. Al haram diddul halal. Jadi halal enggak bisa dilawankan dengan wajib. Tadi halal itu permissible. Sesuatu yang permissible itu ada tiga, yaitu wajib, mandub, dan mubah atau halal. Adapun yang non permissible, tidak dipermisikan, tidak dibolehkan, itu ada makruh dan mahzur. Nah, jadi lawannya halal bukan makruh, karena makruh ini masih ada sisi dibolehkannya. Walaupun asalnya dia tidak boleh, tapi masih ada sisi diizinkan. Tapi mahzur tidak sama sekali. Jadi mahzur muharram ini udah lawan dari semua sesuatu yang dibolehkan, lawannya adalah mahzur. Begitu juga lawan dari wajib adalah mahzur juga. Ya, jadi mahzur ini bertentangan dengan segala hal ya. Kecuali makruh. Yuqal dikatakan hadza halal wa hadza haram. Kan seperti itu. Hadza halal wa hadza haram. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba." Dan janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tersifati oleh lisan-lisan kalian sebagai kebohongan. Yaitu yang ingin lisan kalian ucapkan kadzib. Hadza halal wa hadza haram. Ini halal ini haram. Syuf lihat. Seseorang ketika salah dalam ucapkan hukum ya, yang itu tanpa apa? Tanpa ijtihad. Tanpa ijtihad. Tanpa kaedah. Bilang aja enggak boleh kayak gitu. Ini enggak boleh. Ini haram gitu misalnya. Ini perkara syariat, ini haram. Padahal bukan haram. Makruh, maka dikadzib. Ini termasuk kadzib. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Maka kalian berdusta atas nama Allah dengan suatu kedustaan. Iya. Ya, hanya karena apa? Hanya karena enggak suka perbuatan itu, kemudian diharamkan gitu saja. Ini kadzib. Tanpa adanya tahqiq dan ijtihad. Dan hal seperti ini tidak menjamin mau dia ustaz besar atau ustaz kecil, mau syekh, mau alim atau siapa, kalau udah sampai ke masalah emosi dan juga masalah persaingan lahan dakwah atau apa, itu kadang-kadang muncul fatwa-fatwa yang kita geleng-geleng kepala, kok bisa beliau berkata seperti itu, yang kadang-kadang tanpa mentahqiq masalah, surah masalah itu enggak ada, tapi udah kadung mengingkari duluan. Ini enggak benar, kayak gini enggak ilmiah sama sekali. Surah masalah, tasawur masalah itu tidak ada. Enggak, belum mengetahui masalah dengan bijaknya secara hakikah, realnya seperti apa, belum tergambar secara utuh. Tapi karena memang sudah dari awal enggak suka, kemudian dikatakan ini haram yang seperti ini. Maka yang seperti ini kadzib. Ini seperti ini kadzib. Wala di sini wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadzib. Hadza halal, hadza haram. Jadi enggak semua yang mengatakan ini halal, ini haram berarti benar, enggak mesti. Lihat bagaimana dia berijtihad atau beristinbat. Kalau ternyata dia enggak paham masalah langsung bilang halal atau haram, maka ini kadzib namanya. Kadzib, litaftaru 'ala Allahil kadzib, dan lebih buruknya ini iftira 'ala Allah, atas hukum Allah. Ya. Wa amma qaulul usuliyyin, adapun perkataan ahli usul, al haramu diddul wajib, ya. Al haramu diddul wajib, haram adalah lawan dari wajib, fa innama huwa bi'tibari taqsimi ahkamit taklif. Ini kalau ditinjau dari segi pembagian hukum taklifi, memang betul wajib paling tinggi, sunnah, mubah, makruh dan haram, maka otomatis yang paling tinggi lawan dari yang paling bawah. Fa yu'arraful haram bi diddi ta'rifil wajib, maka haram didefinisikan lawan dari definisi wajib, kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Taib, Samir. Wahukmul muharrami ma dzakarahul muallifu min annahu yuthabu ala tarki lakin biqasdil imtithal wa dzalika bi ayyakanahu lam yartakib haraman walakin la ajra lahu li annahu lam yaqsud wajhallahi bitarki lil haram. Baik. Wa hukmul muharram, hukum muharram ma dzakarahul muallif min annahu yuthabu ala tarki. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis yaitu Al-Juwayni rahimahullah, bahwasanya hukum muharram hukumnya adalah dia akan diganjar pahala dengan meninggalkan sesuatu yang haram. Tetapi meninggalkan yang haram tersebut biqasdil imtithal. Ada maksud imtithal, ada maksud ubudiyahnya, ada maksud penghambaannya, ada maksud ibadahnya, ada maksud lillahi ta'ala, ada maksud karena ia meninggalkan itu. Kalau enggak ada maksud berarti enggak masuk ke dalam meninggalkan yang haram. Wa dzalika bi an yakuffa 'anil muharram, dia berhenti dari hal yang haram. Dia melihat hal yang haram, kemudian dia ingat Allah. Kemudian dia berusaha imtithal dengan ya lillahi ta'ala, dia kemudian hindari pandangan tersebut. Maka ini imtithal linahyi syara', yaitu mencontoh kepada apa yang dilarang oleh syariat. Berkiblat ke sana. Qasidan bidzalika wajh Allah taala, dan dia memaksudkan meninggalkan haram tersebut menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Falau tarakahu linahwi khaufin min makhluqin, kalau dia meninggalkan yang haram itu karena malu atau takut oleh makhluk, maka ini bukan imtithal namanya. Walaupun dia betul meninggalkan yang haram, tapi bukan imtithal lillah. Au haya atau malu, au riya, atau dia meninggalkan hal yang haram karena riya. Ya. Pas di depan banyak orang, oh pura-pura enggak mau ngelihat akhwat. Pas enggak ada orang, ya baru nyari-nyari, ya padahal enggak ada. Ya. Aw ajiz, karena emang enggak bisa. Misal ada orang, enggak bisa ngelihat, matanya buta. Ya. Apakah orang ini berpahala karena dia enggak pernah ngelihat aurat? Enggak juga, karena dia enggak ada imtithal di situ, karena enggak mampu. Ya. Salima minal itsm, selamat dari dosa, li'annahu lam yartakib haraman, karena dia tidak melakukan perbuatan haram. Walakin orang yang selamat dari dosa ini ya la ajralah, tidak ada pahala karena tidak ada sisi imtithal, tidak ada sisi ta'abbud atau ubudiyah, tidak ada sisi ubudiyah atau ibadah, maksud ibadah kepada Allah tidak ada. Antum sekarang sedang berzina enggak? Enggak kan? Antum sekarang sedang meninggalkan yang haram, tidak? Enggak ada yang sedang berzina sini lagi ngaji. Apakah antum dalam keadaan sekarang berpahala karena meninggalkan zina? Enggak ada, pikiran aja enggak ada ke sana. Ya kan? Berarti ini bukan imtithal li tarkil haram sekarang ini. Bukan. Dan iya gitu. Begitu ya. Antum sedang nyolong sekarang? Enggak. Berarti antum meninggalkan yang haram bukan? Gimana melakukan orang enggak ada kesempatan dan memang enggak ada maksud di sana, maka ini bukan imtithal. Walaupun kondisinya betul antum meninggalkan yang haram tersebut. Jadi harus ada qasdul imtithal, maksud imtithal baru mendapatkan pahala. Taib. Li'annahu lam yaqsud wajhallahi ta'ala bitarki lil haram. Karena orang ini tidak dapat pahala karena apa? Tidak ada keinginan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan haram tersebut. Taib, akhir syai. Wa amma fa'ilul muharrami bila udhrin fahuwa mustahiqqun lil iqab wa la yalzamu tahaqququhu fahuwa tahtal masyiah wa taqaddam al kalamu ala dhalika fi babil wajib wa yusamal muharramu mahdhuran kama abbara bihil musannif. Taib, wa amma fa'ilul muharram, adapun fa'il muharram pelaku hal yang haram tapi bila udhr dan tanpa adanya udhur, bahwa mustahiqqun lil iqab, maka yang seperti ini berhak mendapatkan hukuman, baik hukuman ta'zir duniawi maupun hukuman had bagi hal yang haram tertentu, atau hukuman akhirat ya dan seterusnya. Wala yalzam, tidak melazimkan tahaqququhu fahuwa tahtal masyiah, dan kendati pun dia melakukan yang hal yang haram tidak melazimkan tahakkuk pastinya dia dapat iqab. Pasti enggak dia dapat iqab? Belum tentu. Maka kita enggak boleh bilang antum di neraka nanti, karena belum tentu dia akan di neraka kecuali kalau dia kafir. Ya. Jadi fi'lul muharram, melakukan hal yang diharamkan tanpa udzur, memang berhak mendapatkan hukuman tapi belum tentu dihukum. Berhak dia mendapatkan hukuman tapi belum tentu dihukum, karena dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Kalau Allah taala berkehendak mengazab dia, ya iya diazab. Kalau berkehendak mengampuni dia, diampuni, selama bukan syirik. Dan hal ini sudah dibahas di bab wajib katanya. Wa yusammal muharram, muharram dinamakan juga mahdzur. Kama 'abbara bihi al-musannif, sebagaimana ini katakan oleh al-musannif. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.